itu firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, tentang seputar hidayah, petunjuk. Hidayatu ad-din ay al-ilham wa taufiq huwa haqqullahi ta'ala wahdah, hak ilham yang Allah berikan pada qalbu seseorang, ataupun hidayah taufik yang Allah berikan kepada hati seorang hamba, ini hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi pun tidak mampu untuk menyampaikan hidayah ini kepada siapa yang Rasul kehendaki. Jadi manusia tergerak untuk menerima agama, untuk menerima syariat, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkannya dan siapa yang tidak berhak. Nah, adapun kita sebagai seorang hamba hanyalah mampu menunjukkan dan menerangkan atau menjelaskan kepada mereka al-haq, apa itu al-haq, ya, dan al-batil, apa itu kebatilan. Ini yang hanya dimampui oleh seorang hamba. Sampai pun Nabi alaihi salatu wasalam, hanya ini yang beliau mampu. Baik. Jadi ketika kita menyeru manusia kemudian mereka tidak menerima, maka ayat ini sebagai busyro, kabar gembira buat kita. Ya, kita dakwah kok yang kita dakwahi enggak pernah mau. Maka ingat, tugas kita hanyalah menyampaikan. Masalah dia kemudian mengikuti atau dia menolak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengurusnya. Jika ternyata hati hamba ini layak untuk mendapatkan hidayah ilham atau taufik, maka Allah akan beri. Jika memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, atau dari kata lain hati si manusia ini tidak layak untuk mendapatkan hidayah, maka Allah tidak akan memberinya. Tetapi apakah kita tidak dapat pahala jika orang menolak dakwah kita? Tidak. Tetap kita mendapatkan pahala. Karena dakwah adalah bagian dari ibadah. Baik. Dakwah adalah bagian dari ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lain. Jadi inti dari kita adalah ibadah dengan dakwah. Jadi tidak ada ucapan dakwah saya enggak diterima, saya putus asa. Tidak. Nah, karena ini adalah bagian dari ibadah kita. Kita masuk pada ucapan penulis tentang kisah paman Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Abu Thalib, yang ketika menjelang wafat beliau, sakaratul maut, beliau datang hendak mentalkinkan kalimat tauhid, yang ternyata dijumpai sebelum beliau masuk dua teman jelek dari Abu Thalib. Ya, ini siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahlin duluan kalah. Beliau pun bersemangat terus ya untuk menyampaikan, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Baik. Kemudian kedua orang ini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahlin, pun tidak ketinggalan. Dengan semangatnya mereka berkata, apakah kamu benci dengan agama kita, Abu Thalib? Baik, perhatikan. Qarinussu, teman jelek, itu terkadang akan menyertai seseorang sampai dia meninggal. Kesetiaan mereka terkadang mengalahkan kesetiaan qarin atau thayyib, teman yang baik. Yang pada akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan kafir. Syarhun, kita masuk pada penjelasan hadis ini. Qauluhu fi sahihi ay fi sahihain. Di sini disebutkan dalam sahihain Bukhari wa Muslim. Jadi kalau kita mendengar atau membaca dalam riwayat hadis dimutlakkan sahihain, ini tertuju kepada sahihul Bukhari dan sahihul Muslim. Kenapa? Karena kedua kitab ini yatalaqqal ummah bil qabul, sepakat para a'imah untuk menerima ya, sahih. Masya Allah, dalam keadaan ya, al-imamun Bukhari dan Muslim, ini hafalannya ya, di samping dua kitab atau satu kitab yang mereka tulis, sahih Bukhari, memiliki hafalan yang lebih banyak lagi. Jadi apa yang beliau hafal tidak hanya hadis yang sahih, tetapi beliau juga hafal hadis-hadis yang dhaif. Masya Allah, muwafaq, tidak ikhtilaf, tidak campur hadisnya. Kadang kalau kita ya sedikit saja banyak urusan, hafalan itu sudah tercampur baur. Inilah diantara karomahnya para ulama. Allah jaga ilmu mereka. Dan kitab Sahihul Bukhari dipersyaratkan kesahihan. Ya, dipersyaratkan kesahihannya. Bahkan tidaklah beliau menulis satu hadis melainkan beliau mendahuluinya dengan sholat dua rakaat. Sholat dulu baru tulis satu hadis. Sholat dulu baru tulis satu hadis. Baik. Sampai perawi yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari ini selektif, disyaratkan. Jadi rawi yang dimasukkan dalam Sahihul Bukhari punya syarat, thiqah, sabtun ya, mutasil, dia sama gurunya ketemu, dan hadis-hadis yang tidak diperselisihkan pendengaran seorang murid pada gurunya, banyak sekali syarat. Jadi Rijalul Bukhari, ya, jadi semua sanad silsilah perawi hadis yang disebutkan oleh al-Imam Bukhari semuanya fiqh rata-rata. Nah, al-Imam Bukhari punya banyak kitab seperti Adabul Mufrad, tetapi beliau tidak mempersyaratkan di situ sahih. Ada yang dhaif. Ya. Tidak seperti dalam Sahih Al-Bukhari. Sebagian para ulama menomorsatukan Sahihul Bukhari ya, di atas Sahih Muslim, karena sebagian Sahih Muslim ya, mereka membahas ada beberapa hadis yang muntaqat, terkritik. Tapi ala kullin, secara menyeluruh hadis yang ada pada Sahihul Bukhari dan Muslim semuanya diterima. Sehingga kitabnya dijuluki dengan Sahihain, berbeda dengan Musnad atau Sunan Abu Dawud, Nasa'i, enggak ada syarat sahih, enggak ada di sana. Nah, syarat sahihnya tidak ada. Jadi masya Allah. Jadi Al-Imam Bukhari dan muridnya Al-Imam Muslim ini apa, memasukkan dalam kitab sahihnya sesuatu yang bersyarat, sampai perawinya pun bersyarat. Nah, sehingga dijuluki dengan julukan yang indah ini, sahih. Qala Ibnu Musayyab huwa Sa'id Ibnu Musayyab Ibnu Hazm Ibnu Abi Wahab Ibnu Amr Ibnu A'id Ibnu Imran Ibnu Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi. Quraisy masih satu kabilah dengan Rasulullah. Ahadul ulama'i al-fuqaha'i al-kibar as-sab'ah minat tabi'in, salah satu dari kalangan para ulama ahlul ilmi, wal-fuqaha juga terhitung fuqaha ahlu fikih, kibaru sab'ah tujuh kibar dari kalangan para tabi'in, termasuk tabi'in tua. Ittafaqa ahlul hadis ala anna marasilahu asahul marasil. Dan ahlul hadis bersepakat marasilnya Ibnu Musayyab di antara marasil yang paling sahih. Jadi hadis itu ada yang marfu', ada yang mauquf, ada yang mursal. Kalau marfu' disandarkan kepada Rasul, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf disandarkan kepada ucapan sahabat. Kalau mursal disandarkan kepada ucapan tabi'in. Jadi tabi'in berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabat, dijatuhkan sahabat, namanya mursal. Mursal dari bagian hadis yang dhaif. Kenapa menjatuhkan sahabat? Ya, jadi sanadnya hilang satu. Jadi harusnya tabi'in, sahabat, nabi. Nah ini tabi'in, sahabat yang disebutkan langsung nabi. Baik. Qala Ibnu Al-Madini la'a'lam fit tabi'in awsa ilman minhu. Ibnu Al-Madini termasuk di antara ulama al-hadis. Beliau juga dikenal dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Memberi apa? Komentar pada seorang rawi, ini dhaif, ini thiqah. Beliau berkata, aku tidak mengetahui dari kalangan tabi'in seseorang yang lebih luas ilmunya dari Sa'id Ibnu Musayyab. Dan tidaklah beliau mengatakan demikian karena apa? Beliau juga adalah orang berilmu. Tidaklah mampu mentazkiyah orang yang berilmu kecuali yang berilmu semisal itu. Ya. Kalau orang bodoh tidak bisa menilai. Ya. Al-faqidu bisyai' la yu'ti, orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Kenapa? Karena orang berilmu bisa menilai mana yang berilmu dan mana orang yang jahil, karena dia pernah jahil, dia pernah bodoh. Ya. Kalau orang yang jahil tidak akan bisa menilai. Kenapa? Lah bagaimana dia menilai orang yang berilmu, wong dia tidak pernah punya ilmu. Ya. Qala ma ta'ba'da 90 wa qad nahaza 80. Beliau meninggal setelah tahun 70, mendekati 80. Wa abuhu Musayyab sahabi. Bapaknya Sa'id sahabat. baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu taala an. Beliau hidup sampai kekhalifahan Utsman. Wa kadza jadduhu Haznun. Demikian pula kakeknya Haznun. Itu juga sahabat. Sahabiyun ustushhida bil Yamamah. Itu seorang sahabat yang meninggal mati syahid dalam peperangan Yamamah. Meninggal di negeri Yamamah. Qauluhu lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu. Ketika sakaratul maut hadir pada jiwa Abu Talib. Ay alamatu wa muqaddimatuha. Alamatnya dan pendahuluannya. Ya, orang pengin mati sakaratul maut. Dan sakaratul maut ini pedih, menyiksa, sangat sangat menyakitkan sakaratul maut. Baik, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepedihan sakaratul maut. Baik. Qauluhu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatanginya. Mendatangi Abu Talib. Ketika Abu Talib sakaratul maut, beliau mendatangi. Yuhtamal ayyakuna al-musayyab hadhara ma'al itsnain. Yuhtamal memungkinkan siapa Musayyab saat itu bapaknya hadhara ma'al itsnain. Hadir bersama dua orang. Musayyab bapaknya, Sa'id anaknya. Jadi bapaknya Sa'id hadir bersama Rasul menghadiri Abu Talib yang sedang sakaratul maut. Dan bisa jadi dua orang. Fa'innahuma min bani mahzum. Kedua-duanya dari bani mahzum. Wa huwa aidan mahzumi. Dan Musayyab juga seorang mahzumi. Wa kana salasah idza dzaka kufaran. Wa kana salasah idza dzaka kufaran. Dan ketiga orang itu, entah siapa yang dimaksudnya, saat itu kafir. Faqutila Abu Jahlin ala kufri. Terbunuhlah Abu Jahl di atas kekufuran. Wa aslama ala kharan. Dan keduanya yang tersisa bersama. Jadi Abu Jahlin tadi ada tiga orang. Abu Jahl mati dalam kafir, dibunuh dalam keadaan kafir, dan yang duanya masuk Islam. Tapi tidak disebutkan siapanya. Qauluhu ya ammi munadin mudaf. Yajuz fihi isbatul ya'i wa hadfiha. Ya ammi, ini munada yang dimudhofkan. Munada itu panggilan. Dalam ilmu nahwu ada pembahasan sendiri munada. Boleh ditetapkan ya-nya, ya ammi setelah mimnya ada ya. Wa hadfuha atau membuangnya. Membuang ya. Apa tandanya? Harokat kasrah yang ada pada mim. Hudifatil ya huna. Adapun di sini ya-nya dibuang. Wa baqiyatil kasrah dalilan 'alaiha. Dan harokat kasrah ya disebutkan, dituliskan sebagai dalil atas dibuangnya ya. Qauluhu qul la ilaha illallah. Amarahu an yaqulaha. Nabi memerintahkan pamannya untuk berkata, mengucapkan kalimat tauhid. Li ilmi Abi Talib bima dalat alaih. Karena apa? Pengetahuan Abu Talib terhadap apa yang ditentukan, ditunjukkan atau tuntutan dari kalimat ini. Jadi kalau orang musyrik, ketika mereka mengucapkan La ilaha illallah, otomatis ya, ilmunya itu otomatis ada di situ, ngerti tuntutannya apa dan maunya seperti apa tanpa belajar capek-capek seperti kita. Wong bahasanya, kemudian sejarah hidupnya pun mereka ngerti. Sehingga apa? Ketika mereka mendengar kalimat La ilaha illallah langsung ngerti apa sih maksudnya, maunya apa, tuntutannya apa, langsung paham. Beda dengan kita, butuh belajar. Maksudnya apa, tuntutannya gimana. Beda dengan orang-orang musyrik zaman dulu. Sehingga ada yang menyatakan orang musyrik zaman dulu terhadap La ilaha illallah lebih mengerti dibanding kaum muslimin di zaman kita. Paham mereka. Kenapa sejarah hidup, pelaku hidup, kenapa sampai muncul kalimat ini? Mereka penyembah berhala, mereka pencari barokah terhadap kuburan-kuburan, sementara La ilaha illallah melarang itu semua. Jadi sekedar mengatakan saja tidak mau mereka. Min nafsi syirki billah, yaitu diantaranya apa? Meniadakan persekutuan terhadap Allah dalam segala hal. Wa ikhlasul ibadati lahu wahdah, mengikhlaskan peribadahan hanya untuknya semata. Langsung paham apa maknanya, apa maksudnya. Jadi ketika mereka mengucapkan La ilaha illallah itu langsung mempraktekkan tuntutannya, ya, siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau kita kadang mengucapkan La ilaha illallah, belum siap tuntutannya, belum siap konsekuensinya. Nah, seperti anak kecil mengucapkan ABC, gak ngerti apa maksudnya. Ya, sama-sama anak kecil, ya, dikasih uang 100 ribu. Yang satunya lagi sudah dewasa, sudah mikir, dikasih uang 100 ribu. Kira-kira apa, ngerti apa enggak tuntutannya ini? Anak kecil datang ke tukang mainan, beli mainan yang harga 2 ribu, tinggal, enggak berharap kembalian. Kenapa? Enggak mikir kembaliannya. Yang penting dapat mainan, senang. Tapi kalau yang sudah dewasa, ngerti, berharap kembalian, dan dia akan cari barang yang baik. Dan dia ngerti kalau dia beri barang untuk apa barang ini. Ya, seperti itu pula kalimat La ilaha illallah. Orang musyrik ngerti betul apa La ilaha illallah. Nah, kalau kita terkadang masih belum ngerti. Ya. Dan memang harus terus dipelajari. Fa inna man qalaha bi'ilmin wa yaqin, sesungguhnya orang yang berkata kalimat La ilaha illallah dengan ilmu, bi ilmin, berarti dia belajar kan, pelajari dulu, dia ucapkan dengan ngerti persis apa maksudnya, apa konsekuensinya, tuntutannya, harus dipelajari. Wa yakinin, dan yakin betul, tanpa ada keraguan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yakin, betul-betul yakin. Nah, faqad bari'a min asyirki wal musyrikin wa dakhala fil Islam, maka dia telah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan dan sudah masuk Islam. Ya. Taib. Jadi artinya apa? Berarti kalau dia mengucapkan La ilaha illallah, berlepas diri dari kesyirikan, orang-orang musyrik, dan dia sudah masuk Islam. Li'annahum ya'lamuna ma dalat 'alaihi, karena mereka orang musyrik ngerti apa tuntutan kalimat ini. Wa fi dzalikal waqtu, atau wa fi dzalikal waqti, dan pada waktu itu lam yakun bi Makkah illa muslimun au kafir. Saat itu di Mekah kondisinya sedang ya dahsyat, enggak ada orang kecuali muslim dan kafir. Dan orang kafir saat itu kuat. Ya. Kuat sekali posisinya. Fala yaqulu wa illa man taraka syirk, tidaklah mengatakan kalimat ini kecuali siapa yang sanggup meninggalkan kesyirikan. Wa bari aminhu, dan berlepas diri darinya. Wala mahajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan ketika nabi hijrah, dan para sahabatnya ilal Madinah, menuju negeri Madinah, kana fiha al-muslimun al-muwahhidun. Beliau mendapati di Madinah orang-orang muslim yang bertauhid. Dan ini tingkatan pertama. Muslim muwahhid, ini tingkatan pertama. Jadi orang yang dikatakan muslim harus melampaui beberapa proses baru dikatakan muslim, baru kemudian naik lagi ke tingkatan mukmin. Baik. Kalau zaman dulu muslim itu betul-betul stempel ya, atau gelar setelah ujian. Kalau sekarang ujiannya kapan, gelarnya kapan, jadi bergelar dulu tanpa ujian. Kalau sekarang, kalau muslimin enggak, ya banyak yang ngerti tentang kalimat ini. Kalau zaman dulu, jadi muslim ujiannya besar, harus apa? Menjadi ahlu tauhid. Wal munafiqun alladziina yaqulunaha bi alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqiduna. Orang munafik bedanya apa? Mereka mengucapkan dengan lisan, ngerti maknanya tetapi tidak meyakini. Jadi ilmin, mengucapkan dengan ilmu tetapi la bi yakin, enggak yakin. Ragu. Ini terkadang di awal-awal belajar tauhid muncul yang seperti ini. Ya, yakin, ragu, yakin. Ah. Ya, pas lagi belajar yakin. Kembali lagi ke dunia, bertemu dengan kawan-kawan dunianya, bertemu dengan kawan-kawan subhatnya, ragu lagi. Ya. Baik. Dan subhanallah, ya, teman-teman dunia itu adalah teman-teman yang penuh dengan syubhat. Kalau kita tidak mampu mengimbangi atau memasukkan kebaikan, terkadang kita yang tertembus kejelekan tadi. Nah. Lima fi qulubihim minal adawati wasyakki warraib. Kenapa hati mereka itu penuh dengan permusuhan, kebimbangan, ragu? Ini Allah Maha tahu siapa hati yang pantas dapat hidayah dan siapa yang tidak pantas. Ya, Allah Maha tahu. Sehingga jika Allah tunjukkan kita ke dalam dakwah yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah dan tidak perlu dibanggakan. Dalam arti kita ujub. Nah, kita pegang erat dakwah ini. Baik, kita selamatkan diri kita dalam dakwah ini. Nah, karena dakwah ini akan terus berjalan. Dan kita, ya, jika tidak berpegangan kuat, kita akan berjatuhan. Sehingga apa? Tidak perlu kita khawatirkan. Dakwah ini akan terus berjalan. Dengan kita, tanpa kita. Nah. Fahum ma'al muslimin bi zahiril a'mal dunal batin. Orang munafik itu bersama kaum muslimin jasadnya dalam amalan, tapi apa batinnya tidak. Wa fi hal yahud, dan di situ pula di Madinah ada orang-orang Yahudi. Wa qad aqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menetapkan mereka. Lamma hajara, ketika Nabi berhijrah. Wa wada'ahum bi alla yakhunuhu wa la yudahiru alaihi aduan. Dan Nabi berpesan pada mereka untuk tidak mengkhianat, tidak berkhianat. Tidak pula menolong musuh untuk melumpuhkan kaum muslimin, beliau. Ya. Kama huwa mazkurun fi kutubil hadis wa siyar. Sebagaimana disebutkan kisah ini dalam kitab-kitab hadis. Nah, intinya adalah la ilaha illallah, makna dan tuntutannya dimengerti oleh Abu Thalib. Tetapi beliau itu punya Allah sesepuh apa setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala enggan untuk mengucapkan. Baik. Dan terkadang tuntutan keadaan, subhanallah. Kadang kita menolak hidayah ini bukan karena kita mengingkari, tapi keadaan. Dan berapa banyak yang ya sudah mengerti hidayah tapi karena keadaan terpelanting kembali, tidak enak dengan lingkungan. Ya, bukan dalam arti kita keras sama mereka loh, hati-hati. Tapi apa? Khawatir. Ya, kebiasaannya tidak umum lagi, nanti ditinggalkan lingkungan. Ya, adapun bermuamalah dengan mereka dengan batasan-batasan syar'i penting. Ya. Nah, bukan berarti seseorang yang sudah kenal dakwah itu meninggalkan lingkungan, tidak. Tidak mau bergaul dengan lingkungan, tidak. Nah, tetapi tetap kita bergaul dengan lingkungan dengan batasan-batasan. Baik, dengan batasan-batasan. Kenapa? Bagaimanapun juga mereka adalah umat dakwah. Ya, umat yang harus didakwahi. Nah, qauluhu kalimatan qala Qurtubi bin nasab, dengan menasabkan, memfatahkan. Ala annahu badalun min la ilaha illallah, badal dari kalimat la ilaha illallah. Wa yajuzu rafa', boleh membaca kalimatun ala annahu khabar mubtada makhdhuf. Bahasa i'rabnya dijadikan sebagai khabar mubtada yang dibuang. Dirafa'kan kalimatun uhajulaka indallahi hiya kalimatun. Mana khabar mubtada'nya dibuang, takdirnya hiya. Dan dia jadi khabar mubtada' yang dibuang. Baik. Masya Allah, panjang sekali syarahnya. Ada beberapa hal yang mau kita sampaikan hasil dari